itu saja. Seharusnya kau berkata lebih awal, kau berkata bila cinta bilang cinta, bila tidak bilang tidak. Kau hanya permainkanku, memberiku kisah palsu. Bila cinta bilang cinta, bila tidak bilang tidak. Aku terluka, aku kecewa, aku merana karena cinta, cinta yang palsu. Selama ini kau hanya bersandiwara. Kau belai diriku mesra hanya untuk sementara. Lalu kau campakkan aku dengan luka yang dalam. Seharusnya kau berkata lebih awal, kau berkata seharusnya. Kau hanya permainkanku, memberiku kisah palsu.